Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita untuk menimba ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Lebih-lebih hujan-hujan gini, ini adalah waktu-waktu ya diijabainya doa-doa hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani la turaddan indan nida' wa tahtal matar." Dua waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika adzan berkumandang antara adzan dan qomat, dan ketika turun hujan. Ini adalah waktu yang diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, dan kami ingatkan bahwasanya turunnya hujan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya menambah semangat kita dalam beribadah, dalam beramal soleh, bukan malah menurunkan semangat kita, melemahkan semangat kita, bikin kita futur, malas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari beramal soleh. Ya. Mari kita lihat, kita rasakan ya, dengan turunnya hujan seger, tumbuhan-tumbuhan jadi ya subur, tanah juga subur. Maka begitu juga hati manusia, jika kita sirami dengan cahaya Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hati ini akan subur, akan hidup. Ya, tapi kalau kita tidak mendapatkan siraman Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka hati ini akan kering, gersang, bahkan mungkin mati tanpa kita sadari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita lanjutkan kajian kita pada tafsir surat As-Saff pada ayat yang ke-10. Ya, sampai terakhir insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan sering saya sampaikan, ayat kalau dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka pertama ayat tersebut adalah ayat yang penting. Penting sekali untuk kita perhatikan. Sebagaimana kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'arriha sam'ak." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya, maka pasanglah telingamu baik-baik. Kenapa? Karena Allah sedang memanggilmu. Ya, sedang memerintahkan kebaikan kepadamu dan melarang dari keburukan. Yang kedua, ayat kalau dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka ini menunjukkan konsekuensi keimanan. Maka kita perlu koreksi keimanan kita. Kita perlu evaluasi keimanan kita. Karena Allah sedang memanggil kita, dan sering-seringnya berupa perintah dan larangan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala sedang menguji, kalau kamu benar-benar beriman, maka kamu akan melaksanakan perintahku dalam ayat ini. Kalau kamu benar-benar beriman, kamu akan meninggalkan laranganku dalam ayat ini. Kalau kita tidak memenuhi panggilan ya, atau kandungan dari ayat tersebut, maka berarti ada yang gak beres pada keimanan kita. Jadi ini dua hal penting yang perlu kita pahami ketika kita membaca ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Dan sebagian ulama, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menulis sebuah buku mengumpulkan ya, ayat-ayat yang di dalamnya dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Ada sekitar 90-an ayat di dalam Al-Quran ya, dikumpulkan sama beliau mulai dari awal surat Al-Baqarah sampai akhir, yaitu surat At-Tahrim ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Kemudian beliau tafsirkan, dan semuanya ternyata ayat-ayat yang sangat penting ya, ayat-ayat yang sangat penting, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak. Ini ayat-ayat yang sangat penting sekali. Dan menarik, ada sebagian ya orang yang dahulunya adalah non muslim, dia dikisahkan masuk Islam ketika membaca Al-Quran ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Dia mengatakan, saya terkagum dengan Al-Quran. Dia memanggil umatnya, memanggil hambanya dengan panggilan yang sangat indah, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Berbeda dengan di Injil ya, panggilannya domba-domba yang tersesat. Jadi dia bandingkan dengan itu, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ya, memberikan hidayah kepadanya untuk memeluk agama Islam. Wahai orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah saya tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih ya, yang sangat pedih. Ayat ini, ma'asyiral muslimin, merupakan jawaban tentang pertanyaan para sahabat yang merupakan sebab turunnya ayat yang mulia ini. Dulu sudah kita sampaikan di awal bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebabnya adalah pertanyaan para sahabat tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya ada di dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada para sahabat perniagaan yang tidak akan merugi. Perniagaan, bisnis, perdagangan bersama Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan rugi jika seorang ya berinvestasi ya, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tijarah, lafaz tijarah itu artinya adalah jual beli, bisnis, perniagaan ya. Kalau bisnis di dunia itu adalah bisnis untuk cari keuntungan ya. Dan itu diperbolehkan di dalam Al-Qur'an, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, aw halalkan jual beli tijarah dan Allah haramkan riba. Tapi yang dimaksud dengan perdagangan dan perniagaan di dalam ayat ini adalah perdagangan dengan Allah, perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya adalah Allah akan membalas amal perbuatan hamba. Jika hamba melakukan amal-amal baik, Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka dengan ganjaran pahala ya, berupa surga Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan dari api neraka. Dan ini perniagaan yang sesungguhnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 29. Innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, menegakkan salat dan berinfak, bersedekah ya, dengan sebagian yang kami rizkikan kepada mereka, baik secara sir maupun secara terang-terangan, Apa kata Allah? Sesungguhnya mereka mengharapkan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan merugi. Kalau kita dagang, berniaga di dunia, kadang untung, kadang rugi. Orang bisnis, kadang untung, kadang rugi. Itulah dunia. Tapi perniagaan yang tidak akan merugi adalah perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kalau kita melakukan amal-amal soleh, Allah akan membalas yang lebih baik dari apa yang kita lakukan di dunia. Ya. Apa saja itu, ma'asyiral muslimin? Perniagaan yang sangat ya menguntungkan, perniagaan yang tidak akan rugi, bahkan perniagaan yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih, yaitu dari azab neraka. Ya, karena amal soleh, iman kepada Allah itu adalah sebab, ya, sebab agar kita selamat dari azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan kayak di dunia jual beli yang ya sepadan harganya. Kalau orang misalkan jual beli di dunia, HP misalkan memang harganya 1-2 juta misalkan, itu sepadan barang sama harga, ya. Tapi berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Bisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan demikian. Amal kita hanya sekedar sebab. Kenapa? Karena surga Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu sangat mahal harganya. Ketahuilah barang dagangan Allah adalah surganya. Surga Allah tidak bisa dibeli dengan amal kita. Ya, ini enggak sepadan. Ya, hanya saja dia merupakan sebab yang bisa mengetuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, lan yadkhula ahadan amaluhu al-jannah. Ya, tidaklah seorang di antara kalian masuk surga hanya semata-mata dengan amalnya. Kalau cuma sekedar dengan amal kita, itu enggak sepadan. Ya, tetapi orang itu masuk surga dengan sebab amal. Jadi amal cuma sebab, tapi apakah sepadan dengan surga? Tidak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa tilkal jannatul lati uritsumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang Allah siapkan untuk kalian karena sebab. Jadi ba di situ ba sababiyah, bukan baul iwat. Kalau baul iwat itu ba yang sepadan. Saya beli HP ini dengan harga 2 juta misalkan, itu sepadan. Tapi ya, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sepadan dengan amal yang kita lakukan. Amal kita sedikit, sedangkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu indah, ya, tidak sepadan dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Tapi hanya saja amal yang dilakukan hamba itu bisa mengetuk pintu surga. Dia sebab, ya, dia adalah sebab agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu surga untuk kita semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, setelah kita diiming-imingi, ini cara Al-Qur'an ya, mau enggak saya tunjukkan kepada kalian perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab neraka. Ini namanya ngiming-iming. Ya, kita dirangsang pengin tahu. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sering dalam hadisnya, mau enggak saya kasih tahu kalian, ya, apa hak Allah, apa itu hibah, apa hak Allah kepada hambanya, ya, mau enggak saya beritahu kepada kalian, tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut, ya, tahukah kalian siapa orang yang mandul yang sesungguhnya, tahukah kalian orang yang kuat yang sesungguhnya. Sering jadi Nabi apa? Ngasih teka-teki untuk memberikan rangsangan kepada kita supaya kita penasaran. Supaya kita penasaran. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita dibikin penasaran, apa perniagaan yang enggak merugi itu, yang enggak bakalan rugi itu, Allah menjawabnya. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ. Dan kalian jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta kalian dan dengan nyawa-nyawa kalian. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Jadi Allah jawab, perniagaan yang tidak akan rugi itu pertama adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, tadi kita sudah dipanggil, wahai orang-orang yang beriman. Tapi jawabannya ternyata perniagaan yang tidak merugi itu adalah dengan iman kepada Allah. Ini menunjukkan betapa pentingnya apa? Iman kepada Allah. Kita memperbaharui keimanan kita selalu. Karena iman, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Al-Quran dan Sunnah, iman itu berkurang dan bertambah, kembang kempes. Ya, dan itu kita rasakan. Kalau kita beribadah kepada Allah, beramal soleh, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, kita akan merasakan ketenangan, kedamaian dalam hati kita. Tapi kalau kita maksiat kepada Allah, melakukan dosa, maka ada kegundahan, kegelisahan, ya. Nah, yaitu menunjukkan bahwa iman kita sedang apa? Turun. Makanya kita harus mengontrol keimanan kita, memperbarui keimanan kita selalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal imana la yahluku kama yahluku tsaub. Fajaddidul imana fi qulubikum." Iman manusia itu luntur sebagaimana baju juga luntur. Maka perbaharuilah keimanan kalian. Kalau kita punya HP, baterainya habis, kita akan ngeces. Begitu juga iman kalau kita habis turun, ya, maka hendaknya bagi kita untuk senantiasa memperbaharuinya. Dengan apa? Dengan kita ngaji, nimba ilmu seperti ini, ikut pengajian-pengajian, ya, dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah, meninggalkan maksiat, begitu, dengan bergaul dengan orang-orang saleh, ya. Nah, jadi kunci yang pertama, perniagaan yang tidak akan merugi adalah dengan iman kepada Allah, mengimani dengan rububiyah Allah, bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta, Allah satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta ini. Ya. Yang kedua, kita beriman kepada Allah uluhiyahnya. Yani Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tidak kepada selain Engkau. Siapapun dia, baik dia wali, baik dia nabi, baik dia malaikat, jin. Ya. Ini uluhiyah. Demikian juga yang ketiga, iman kepada nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita meyakini bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang mulia, yang tidak sama dengan makhluknya. Ya, yang tidak sama dengan makhluknya. Wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makna iman kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni, ya, kita membenarkan apapun yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang disampaikan oleh Nabi selama hadisnya itu adalah hadis yang sahih, wajib bagi kita untuk membenarkannya. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Dia berbicara berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّي يُوحَىٰ. Sebagaimana dalam surat An-Najm ayat 3-4. Yang kedua, makna iman kepada Rasul adalah mentaatinya. Artinya apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, kita berusaha untuk melaksanakannya. Percuma kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, ya, tapi kalau kita tidak taat kepada Rasulullah, maka itu bukan cinta yang sejati. Percuma kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi apa yang dilarang oleh Rasulullah kita terjang. Cinta yang sejati adalah dengan ketaatan kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya orang yang taat kepada Rasulullah berarti dia taat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makna iman kepada Rasul adalah kita tidak beribadah kecuali dengan tuntunannya, berdasarkan tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beragama, beribadah itu bukan asal-asalan, bukan hanya dengan perasaan, ya, bukan dengan mengikuti tradisi, ya, nenek moyang, ya, yang kadang benar kadang salah, tetapi harus berdasarkan dengan tuntunan Rasulullah. Ada enggak? Ya, ini contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau enggak? Kalau memang ada contoh dari Rasulullah kita ikuti. Tapi kalau enggak ada contohnya dari Rasulullah maka kita enggak mengerjakan. Percuma, karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, sia-sia. Baik, yang ketiga, perniagaan yang tidak akan merugi adalah watujahiduna fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan harta dan dengan nyawa. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan apa yang paling utama. Beliau mengatakan imanun billahi wa rasuli, iman kepada Allah dan Rasulnya. Summa madha? Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Jihadun fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah. Jadi jihad termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kepada kita untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad artinya mencurahkan segala daya dan kekuatan kita untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya jihad. Ya, itu namanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad termasuk syariat Islam yang mulia. Ya, bukan terorisme, bukan radikalisme. Ya, sekarang ya dikit-dikit radikal, dikit-dikit apa? Teroris. Ya, sampai ada masjid sarangnya teroris, radikal. Ya, apa standarnya? Ya, menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala bukan radikal. Ya. Nah, radikal itu adalah kalau kita berlebih-lebihan di dalam agama. Adapun kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, maka itu bukan terorisme, bukan radikalisme. Bahkan kita menjadi merdeka sekarang ini salah satunya adalah dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau para pahlawan tidak jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mengusir para penjajah, mungkin kita masih terjajah. Jadi jihad ini kalimat yang syar'i, kalimat yang syar'i. Hanya saja perlu diketahui Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Artinya apa? Jihad itu ada aturan-aturannya sehingga dia disebut sebagai jihad. Ya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain ada aturannya. Makanya tidak boleh melakukan jihad, tidak boleh berbicara tentang jihad kecuali kalau kita memiliki ilmu. Dan hal yang menarik dalam agama Islam, dalam kitab-kitab fikih yang dibahas oleh para ulama, kalau kita baca kitab-kitab fikih, kitab jihad itu selalu ditaruh di belakang. Ya, ditaruh di belakang. Sebelumnya kitab thaharah, kitab sholat, puasa, zakat, haji, jual beli, pernikahan gitu ya. Baru belakang-belakang kitab jihad. Itu memberikan faedah kepada kita bahwa orang yang berbicara tentang jihad dan mempraktekkan jihad harus belajar ilmu terlebih dahulu. Harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan loncat. Belajar fikih jangan loncat. Ya, orang pintar bicara tentang jihad tapi ditanya tentang sholat nggak ngerti. Ya, berbicara tentang jual beli, berbicara tentang faraid nggak ngerti. Ya, tapi kalau bicara masalah jihad, ya semangat, padahal ngawur. Makanya jihad sebagaimana ibadah-ibadah yang lain harus diperhatikan dua hal. Pertama, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu baru disebut fi sabilillah. Kalau seorang jihadnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, berarti bukan fi sabilillah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berjihad agar kalimat Allah ini tinggi, itulah fi sabilillah. Adapun kalau dia jihad supaya nanti dipanggil pahlawan, dipanggil sebagai pemberani, ya, maka ini bukanlah fi sabilillah, bukan di jalan Allah. Yang kedua, ini yang paling penting, ya, walaupun yang tadi juga penting, ya, yaitu jihad harus sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan Islam, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nggak boleh ngawur. Ini penting karena sekarang banyak, ya, orang berbicara tentang jihad tapi ngawur, dikit-dikit jihad, ya, sampai pemberontakan dianggap jihad, demo dibilang jihad, ya, padahal, ya, itu bukan jihad di jalan Allah SWT. Jihad, ya, harus ada dalilnya, harus ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Bahkan ada yang sampai, ya, mengklaim aksi-aksi terorisme, pengeboman itu bagian dari jihad. Pelakunya kalau mati-mati syahid, ditunggu para bidadari di surga. Naudzubillah. Islam subhanallah, jangankan ngebom orang, ya, yang menghilangkan nyawa, ya, cuma mengganggu orang, misalkan nyalain mercon aja nggak boleh, karena itu ganggu orang. Ya, la dharara wa la dirar, nggak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain, apalagi sampai membunuh nyawa. Ya, pembunuhan tentu ini adalah dosa yang sangat besar, bahkan dosa yang paling besar setelah syirik adalah pembunuhan. Nabi SAW mengatakan, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indawa min qatlil muslimi bighairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Jihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dengan nyawa. Ya, karena jihad butuh harta. Beli senjata, ya kan? Apalagi zaman sekarang mahal, tank, ya. Ya. Pesawat tempur, belum lagi kemudian makanan, ya. Enggak mungkin jihad utangi luwe, ya. Nah. Jadi butuh kepada makanan, itu butuh kepada apa? Kepada harta. Ya, makanya dahulu para saudagar-saudagar atau orang-orang kaya di zaman Nabi SAW seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kalau Rasulullah sudah memproklamirkan jihad, mereka yang paling terdepan untuk membantu, ya, finansial apa? Keberangkatan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang paling masyhur adalah, ya, Utsman bin Affan dan juga Abdurrahman bin Auf. Ini yang paling banyak bantu kalau Rasulullah sudah apa? Menyuruh jihad. Ya, makanya kita juga butuh kepada orang-orang kaya. Karena dakwah ini, ya, menyebarkan syariat Islam ini butuh sokongan apa? Orang-orang kaya juga, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Karena kita membela agama Allah SWT, enggak mungkin kita sendirian. Kita harus saling apa? Saling bergandengan tangan, saling melengkapi. Yang diberi kelebihan oleh Allah dengan ilmu, tolonglah agama Allah dengan ilmu. Yang diberi kelebihan dengan harta, tolonglah agama Allah dengan harta. Ya, maka kita harus punya andil, ya, menyebarkan agama Allah SWT sesuai dengan potensi kita, skill yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian, ya, yakni lebih baik daripada perdagangan dunia. Ini dagang sama Allah SWT, investasi akhirat yang tidak akan merugi selama-lamanya. Kenapa enggak akan rugi? Ganjarannya surga. Kalau kita bisnis di dunia, ya, kadang untung, kadang rugi. Anggaplah untung, untung dunia enggak seberapa. Karena seberapapun banyak harta yang kita dapatkan semuanya pada akhirnya akan kita tinggalkan. Ya, kebahagiaan yang sesungguhnya, ya, kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan nanti di akhirat. Karena itu yang kekal dan abadi. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Kalau enggak ngerti, ya enggak akan menyadari. Seperti kebanyakan orang sekarang, banyak yang enggak ngerti. Sehingga mereka lebih mengutamakan bisnis dunia daripada bisnis akhirat. Ya. Karena ini yang nampak. Bisnis akhirat, Allah janjikan surga. Nah, surga enggak nampak sekarang ini. Ya, sekarang ini enggak nampak. Akhirnya mereka lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Ya, padahal perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala ini yang lebih penting daripada perdagangan ya di dunia. Jika kalian mengetahui. Jika kalian mengetahui. Ini pentingnya ilmu ya. Kalau enggak tahu ya akhirnya seperti kebanyakan masyarakat terlena dan tergila-gila dengan dunia. Yang mereka kejar adalah dunia. Ya, bangun rumah, bangun gedung, ya, tapi lupa untuk membangun rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Yaghfir lakum dzunubakum." Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yakni kalau kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, keutamaannya Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ya, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Di dunia, yakni Allah akan tutup aib-aib kita. Karena terkadang orang itu melakukan dosa, dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Makanya kita harus banyak istighfar, itu artinya dua, Pak. Kita mohon maghfirah, Allah mengampuni dosa-dosa kita, itu artinya dua. Yang pertama, kita minta agar Allah menutupi aib kita di dunia. Betapa sering kita ini bermaksiat, dosa kepada Allah, tapi Allah nutupi aib kita. Allah masih sayang sama kita. Allah enggak bongkar aib kita. Ya. Yang kedua, makna maghfirah Allah mengampuni adalah nanti Allah akan ampuni kelak di akhirat. Ya, sehingga enggak diadab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mestinya karena kita melakukan dosa mestinya masuk neraka, tapi Allah ampuni. Ya, sehingga enggak jadi masuk neraka. Ya. Ini makna yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Yakni dosa-dosa kalian di dunia yaitu dengan ditutupi dan mengampuni di akhirat yakni dengan tidak mengazab di neraka. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan memasukkan kalian ke surga-surga. Ya, karena surga itu bukan hanya satu, tapi banyak. Ya. Yang sifatnya tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakina thayyibatan, dan tempat-tempat tinggal yang enak. Di mana kalau kita menghuni nyaman, ya, bikin kerasan. Fi jannati adn, di surga adn. Dzalikal fawzul adzim, itulah kesuksesan yang sangat besar. Jadi Allah mengatakan siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, ya, dan jihad di jalan Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah masukkan dia ke surga. Ya. Dan surga, Masya Allah, keindahannya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ya, tidak bisa digambarkan dengan pandangan mata. Ya, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, tempat cambuknya penduduk surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Baru tempat cambuknya. Kerudung dan mahkota yang dipakai oleh bidadari surga lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu baru kerudungnya, baru mahkotanya. Belum yang makainya itu. Belum bidadarinya. Ini baru kerudungnya toh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhanallah. Ya, indahnya surga tentu banyak di dalam Quran, bahkan dibukukan oleh Imam Ibnu Qayyim secara khusus, ya. Ada, beliau punya buku Hadil Arwah ila Biladil Afrah yang sudah diterjemahkan, ya, tamasa menuju surga. Itu kalau pengin bagaimana keindahannya surga, apa aja sifat-sifatnya itu di dalam buku beliau ada. Taib, dzalikal fawzul adzim, itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Artinya keberuntungan dan kesuksesan yang sesungguhnya adalah kalau kita menginjakkan kaki kita di surga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat sama seperti tadi, ayat kalau dimulai dengan mana? Wa uhra tuhibbuna, oh ya, kelewatan. Wa uhra tuhibbunaha, dan yang lainnya yang kalian menginginkannya, yakni pahala yang lain, ganjaran yang lain. Kalau tadi ganjaran di surga, ya, ganjaran yang lain, nasrum minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah berjanji, siapapun yang menolong agamanya, maka Allah akan menolongnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat seperti fathu Mekah. Wa basyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Maka ini anjuran bagi kita juga untuk memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita menolong Allah, menolong agama Allah, ya optimislah, Allah pasti akan menolong kita. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu pesimis, ya. Kadang orang melihat realitas sekarang ini pesimis. Kita enggak boleh pesimis. Yakin. Kita harus yakin, kita harus optimis, ya. Kita harus berbaik sangka bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan apa? Kemenangan, ya, kepada umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Duh, Allah kok butuh ditolong? Enggak. Yakni maksudnya jadilah penolong Allah, yakni penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Menolong syariat Allah dengan menegakkan perintah-perintah Allah, syiar-syiar Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan beriman kepada Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita, dengan nyawa kita. Ini makna menolong, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan kesepakatan para ulama. Karena Allah enggak butuh sama kita. Bukan berarti nolong Allah, menjadi penolong-penolong Allah itu berarti kita pakai senjata nolong Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Allah enggak butuh sama kita. Kita yang justru butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian sangat butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah, Allah Maha Kaya. Allah enggak butuh sama kita. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Sebagaimana Isa bin Maryam. Ya. Isa bin Maryam, anaknya Maryam. Bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini, Isa bin Maryam itu anak Allah, dia utusan Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mencelanya, sebagaimana kita tidak boleh juga berlebihan kepadanya. Dia bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Siapa yang mengatakan Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisus salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Isa adalah satu dari Tuhan yang tiga, ya, Trinitas. Ya, ini adalah kekufuran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, sungguh ini berbuat lancang, kurang ajar kepada Allah. Ya, hampir saja langit pecah, hampir saja bumi, ya, pecah, hampir saja gunung-gunung berjatuhan karena ucapan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Ya. Oleh karenanya, kita tidak boleh mendukung, ya, ucapan mereka. Ya, termasuk dalam perayaan yang bentar lagi nih, bulan Desember, ya kan? Ya, mengatakan selamat Natal, apalagi sampai kita ikut-ikutan Natal bersama, maka ini menodai keimanan, merusak keimanan. Ya, tidak boleh bagi seorang Muslim. Seorang Muslim harus punya prinsip. Ya, lakum dinukum waliyad. Saya punya agama, kalian punya agama, kita semuanya akan mempertanggungjawabkan, ya, akidah kita masing-masing. Ya, ini masalah yang sangat penting, ya, tidak boleh kita remehkan karena ini berkaitan dengan akidah. Qala al-hawariyyuna nahnu ansarullah. Orang-orang hawariyun, hawariyun maksudnya adalah pengikut-pengikut Isa, pembela-pembela Isa. Mereka langsung mengatakan kami penolong-penolong Allah. diajak oleh Nabi Musa menjadi penolong-penolong Allah, mereka langsung semangat. Maksudnya Allah pun menginginkan kita seperti itu. Jadilah kalian seperti pengikut-pengikut Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam, yang ketika diajak untuk menjadi penolong-penolong Allah, mereka langsung mau, siap. Begitu juga kita. Ketika Allah menyuruh kita untuk menjadi penolong-penolong agamanya, syariatnya, ya, maka hendaknya bagi kita untuk siap membela Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah, membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala dihujat, syariat Allah dihinakan, Quran dinistakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicela, sunnahnya dihujat, maka hendaknya bagi kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala harus punya cemburu kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak punya kecemburuan, maka gantilah baju kita dengan kain kafan. Ya. Fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Sebagian Bani Israil, mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, dan sebagian yang lain kufur, yaitu orang-orang Yahudi. Karena Bani Israil itu Yahudi dan Nasrani. Ada yang beriman kepada Nabi Isa, dan ada yang kufur kepada Nabi Isa. Makanya dalam menyikapi Nabi Isa itu ada dua golongan. Golongan yang mencela Nabi Isa alaihissalam, bahkan mengklaim bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu anak pelacur, itu orang-orang Yahudi. Bahkan mereka berusaha membunuhnya. Dan ada yang berlebihan kepada Nabi Isa alaihissalam, menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Dua-duanya salah. Yang benar adalah sikap tengah-tengah. Kita meyakini bahwasanya beliau adalah Nabi, kita meyakini bahwasanya beliau Rasul, tapi beliau bukan Tuhan. Beliau adalah hamba, beliau manusia biasa. Ya, sebagaimana sikap kita kepada para nabi yang lain, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa asbahu dhahirin. Lalu kami menolong orang-orang yang beriman menghadapi musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Nah, pas langsung tet. Baik, demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang tafsir surat As-Saff. Dengan demikian insyaallah taala kita berhenti di sini. Untuk Kamis depan dan Kamis selanjutnya saya udur karena liburan pondok. Ya, liburan pondok. Kita juga ada liburan. Taib, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.